Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yiradah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. Ya lakad fil rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah karya Imam Ibn Abi Al-Aiz Al-Hanafi rahimahullah taala. Kita masih berada pada pembahasan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala di akhir bait yang ke-39, di mana beliau menyebutkan tsumma hajar makkah yauma tsnain min syahri shafar, pada hari Senin di akhir bulan Shafar. Dan sebagaimana telah kita sebutkan kemarin, apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa Nabi SAW beliau mulai keluar dari Makkah untuk berhijrah ke Madinah pada hari Senin di akhir bulan Shafar, atau 3 hari terakhir bulan Shafar. Kemudian beliau menginap selama 3 hari di Gua Tsur, dan nanti akan melakukan perjalanan berhijrah ke kota Madinah, sampai di sana juga pada hari Senin. Ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana tidak bertentangan dengan pendapat para ulama yang menyebutkan bahwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah terjadi pada bulan Rabiul Awal, karena pada dasarnya Nabi mulai keluar itu di akhir bulan Shafar, sehingga ketika beliau sampai di Madinah, beliau sampai di sana di awal bulan Rabiul Awal. Persisa dari apa yang belum kita bahas adalah detail perjalanan Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu keluar dari Makkah menuju ke Madinah. Oleh karena itu, insyaAllah ta'ala di petang hari ini kita akan bahas bersama tentang siyaqu khurujin Nabi SAW ilal Madinati muhajiran, detail dari perjalanan Nabi SAW keluar menuju Madinah dalam rangka berhijrah. Baik, kita akan meminjam riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Akan ambil dari cetakan Dar Ibnul Jauzi pada halaman 186. Di sini beliau menyebutkan riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, nomor hadis 3905. Beliau mengatakan qala Uqail qala Ibnu Shihab ayah Az-Zuhri rahimahullah wa akhbaranya Urwah, mengabarkan kepadaku Urwah anna Aisyah az-zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, bahwasanya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan lam aqil abawayya illa wa huma yadinani din, ketika itu aku masih belum baligh ketika kedua orang tuaku telah mengikuti agama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yamur 'alaina yawmun illa wa yatina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarafain nahar bukratan wa 'ashiyah. Dan setiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti mendatangi kami 2 kali. 1 kali di pagi hari dan 1 kali di sore hari. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam rutin datang ke keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu 2 kali dalam 1 hari. Pagi hari beliau datang, sore hari juga beliau datang kembali. Falamma butuliyal muslimuna kharaja Abu Bakrin muhajiran qibala ardil Habasyah. Ketika semakin banyak ujian bagi orang-orang yang mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ternyata dengan posisi beliau, dengan kedudukan beliau, nasab beliau yang baik, bukan sebagai jaminan bahwa orang-orang musyrikin tidak mengganggu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika mereka mengetahui bahwa Abu Bakar juga masuk Islam. Gangguan itu pun dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga ketika ada izin untuk berhijrah ke Habasyah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu juga ingin berhijrah ke negeri Habasyah. Hatta idza balagha barqal ghamat. Beliau siapkan bekal, kemudian benar-benar beliau keluar dari Makkah ingin menuju ke Habasyah. Tetapi dalam perjalanan itu, ketika beliau sampai di sebuah tempat yang namanya Barqal Ghamat, laqiyahu Ibnu Daghinah. Ada seseorang yang bernama Ibnu Daghinah. Tidak disebutkan di sini siapa namanya, tapi dalam riwayat hanya disebutkan dia dikenal dengan Ibnu Ad-Daghinah. Nah, di jalan beliau bertemu dengan Ibnu Daghinah. Wa huwa sayyidul Qarah, dan Ibnu Daghinah adalah salah satu pembesar dari suku Qarah. Faqala aina turidu ya Abu Bakar? Lalu Ibnu Daghinah bertanya, kemana engkau hendak pergi wahai Abu Bakar? Qala akhrajani qaumi fa uridu an asiha fil ard wa a'budu rabbi. Kata Abu Bakar, kaumku telah membuat aku keluar dari negeriku. Maka aku ingin an asiha. Di cetakan ini tertulis an asbaha dengan ba yang benar dengan ya an asiha. Maka aku ingin mencari di mana di muka bumi ini yang aku bisa beribadah dengan tenang menyembah Rabbku. Qala inna mithlaka la yukhraj. Dalam riwayat yang lain, inna mithlaka la yakhruju wa la yukhraj. Hai Abu Bakar, sesungguhnya orang seperti engkau itu tidak pantas untuk keluar dari Makkah dan juga tidak pantas untuk diusir dari Makkah. Innaka taksibul ma'dum wa tasilur rahim wa tahmilul kalla wa tuqrir dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau adalah orang yang bekerja memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Engkau biasa membantu mereka. Wa tasilur rahim, engkau adalah orang yang selalu menyambung hubungan kekerabatanmu. Wa tahmilul kal, engkau menanggung beban dari orang-orang yang memiliki beban. Wa tuqarrid dhaif, engkau memuliakan tamu yang datang ke rumahmu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau selalu membantu orang-orang untuk mendapatkan haknya. Wa ana laka jarun, aku akan menjadi penjamin engkau. Maksudnya pulang. Farja fa'bud rabbaka bi biladika. Pulanglah kembali ke negerimu. Pulanglah ke Makkah. Sembahlah Rabb kamu di Makkah sana. Aku yang akan menjadi penjaminnya. Wartahala Ibnu Daghinah ma'a Abi Bakar. Kemudian Ibnu Daghinah menemani Abu Bakar untuk kembali pulang ke Makkah. Fatafa fi asyrafi Quraisy. Lalu Ibnu Daghinah kemudian mendatangi semua tokoh-tokoh Quraisy. Faqala lahum inna Abu Bakar la yakhruju mithlahu wa la yukhraj. Dia mengatakan kepada pembesar-pembesar Quraisy, sesungguhnya orang seperti Abu Bakar ini tidak layak untuk keluar dari Makkah dan tidak layak untuk diusir dari Makkah. Atau khrijuna rajulan yaksibul mad'u atau yaksibul ma'du? Apakah kalian akan mengusir seorang yang mulia? Dia memberikan, rela bekerja untuk memberikan kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Dia menyambung tali kekerabatannya. Dia menanggung beban dari orang-orang yang sedang ditimpa kesusahan. Dia memuliakan tamu dan dia selalu membela kebenaran, menolong orang lain untuk mendapatkan haknya. Fa'anfadat Quraisyun jiwara Ibnu Daghinah. Maka Quraisy pun akhirnya menerima jaminan perlindungan dari Ibnu Daghinah. Wa qalu lahu, dan mereka mengatakan kepada Ibnu Daghinah, "Mur Abu Bakrin ya'budu rabbahu fi darihi, falyusalli wal yaqra ma syaa." Kami terima perjanjianmu tetapi dengan syarat. Perintahkan Abu Bakar untuk hanya berada di rumahnya saja. Silakan dia sholat, silakan dia sembah Rabbnya, silakan dia membaca kitab yang diturunkan kepada Muhammad SAW, tapi dilakukan di dalam rumah. Wala yu'zina bidzalika wala yasta'linu bihi. Dan jangan dia menyakiti kami. Jangan dia menampakkan agama barunya itu. Fa inna nakhsha an yuftan abna'una wa nisa'una. Karena kami khawatir anak-anak dan keluarga kami akan terpengaruh dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala dzalika li Abi Bakar. Maka Ibnu Daghinah pun menerima syarat itu dan menyampaikannya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Falabitha ya'budu rabbahu wa la yasta'linu bis-salati wa lal-qira'ati fi ghairi darihi. Setelah itu Abu Bakar tetap tinggal, tidak jadi beliau keluar dari Makkah, tetap tinggal di Makkah, tetap tinggal di rumahnya, tetapi beliau tidak boleh melaksanakan sholat dan semua kegiatan-kegiatan Islam di luar rumah. Tidak boleh menampakkan itu. Thumma bada li Abu Bakrin. Setelah berlalunya waktu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kemudian memilih satu pilihan. Fabatana masjidan bifina'i darihi wa barazah. Beliau kemudian membangun sebuah tempat di halaman rumah beliau radhiyallahu ta'ala anhu, dibangun di sana masjid. Tempat khusus untuk beribadah. Itu kan masih di area rumah beliau sebetulnya. Jadi bangun di depan rumah, di teras, tempat khusus untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, dan aktivitas-aktivitas Islam lainnya di sana. Fayusalli fihi wa yaqra'ul Qur'an. Beliau sholat di tempat itu, dan beliau membaca Al-Quran di tempat tersebut. Fayaqtasifu alaihi nisa'ul musyrikin wa abna'uhum. Yu'jibuna atau ya'jibuna wa yanzuruna ilaihi. Ternyata, dengan aktivitas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di ruangan depan tadi itu membuat anak-anak musyrikin, membuat wanita-wanita musyrikin justru malah berkumpul ke sana penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di tempat itu. Yu'jibun wa yanzuruna ilaih. Mereka keheranan dan melihat dengan terheran-heran kepada Abu Bakar As-Siddiq, apa yang dilakukannya ini, sholat, bacaan Al-Qur'an. Wa kana Abu Bakrin la yakadu yamliku dam'uhu hina yaqra. Dan kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang tidak bisa menahan atau mengontrol air matanya ketika membaca Al-Qur'an. Ini keistimewaan beliau. Setiap kali beliau membaca Al-Qur'an pasti menangis. Tidak bisa untuk mengontrol air matanya untuk tidak menetes. Pasti ketika membaca Al-Qur'an Abu Bakar As-Siddiq menangis. Nah ini kan menyentuh orang-orang yang ada di sekitarnya. Fa'afraga dzalika atau fa'afza'a dzalika asyrafu Quraisy. Mendengar berita itu, maka tokoh-tokoh Quraisy mereka pun kaget. Mereka pun dibuat terkejut. Fa'arsalu ila ibn Daghinah. Kemudian mereka pun mengutus satu utusan menemui Ibnu Daghinah. Faqadima alaihim. Lalu datanglah Ibnu Daghinah menemui tokoh-tokoh Quraisy. Faqalu lahu. Kemudian mereka mengatakan kepada Ibnu Daghinah, "Inna kunna ajirna Abu Bakrin ala an ya'budu rabbahu fi darihi wa innahu jawaz dzalik." Sungguh dahulu kami buat perjanjian, kami terima jaminan perlindungan engkau terhadap Abu Bakar, tetapi dengan syarat dia melakukan salat, membaca Al-Qur'an dan aktivitas Islam lainnya di dalam rumah. Tetapi sekarang Abu Bakar telah melampaui dari apa yang engkau ambil perjanjian itu. Wa inna Abu Bakrin wa in aba illa an yu'lina dzalika fasalhu an yarudda 'alaihi jiwaraka. Baik. Sampaikan kepada Abu Bakar, kalau memang masih ingin dibawa jaminan perlindunganmu, maka dia kembali kepada aktivitas sebelumnya hanya di dalam rumah. Tetapi kalau Abu Bakar menolak kecuali untuk melakukannya di ruangan depan itu, fasalhu an yarudda 'alaika jiwaraka, maka mintalah dia untuk mencabut jaminan perlindunganmu. Fa inna qad karihna an nukhfizaka atau an nukhfiraka. Sungguh kami ini tidak mau untuk melanggar perjanjian yang telah engkau buat. Walasna muqirrina bi Abu Bakrin al-istilan, dan kami tidak suka Abu Bakar menampakkan keislamannya. Qalat Aisyah, kemudian Aisyah mengatakan, fa tabnu Daghinah Abu Bakar. Lalu Abu Bakar didatangi oleh Ibnu Daghinah. Faqala qad 'alimta alladhi 'aqadtu laka 'alaihi. Hai Abu Bakar, engkau telah tahu apa yang aku ikat perjanjian bersama mereka tentang dirimu. Fa imma an taqtasir 'ala dhalik wa imma an tarudda ilayya dhimmati. Sekarang pilihannya ada pada diri engkau. Engkau mau melanjutkan perjanjian kemarin atau engkau kembalikan perjanjian itu? Jaminan perlindunganku batal. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kemudian mengatakan, aruddu ilaika jiwaraka wa arda bi jiwarillah. Aku pilih untuk mengembalikan perlindunganmu, dan saya lebih ridha dengan jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin bi Makkah. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masih tinggal di Makkah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muslimin, ketika datang izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin mulai berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka, ini yang sudah kita sebutkan kemarin, qad urita dara hijratikum urita sabhatan dzata nakhlin bainal abiyataini wa huma al-hirratain. Sungguh aku telah diperlihatkan tempat di mana kalian akan berhijrah ke sana. Aku sudah diperlihatkan satu tempat di mana di sana banyak tumbuh kurma di antara dua gunung hitam. Labiah ay al-Hirrah. Fahajara man hajara qibal al-Madinah. Kemudian setelah itu berangsur-angsur kaum muslimin berhijrah ke Madinah satu demi satu. Ini rinciannya sudah kita sebutkan kemarin, siapa yang pertama keluar ke Madinah, yang pertama berhijrah? Abu Salamah bin Thayyib bin Abdul Asad. Beliau yang memulai pertama kali. Setelah itu disusul yang lain, disusul yang lain, disusul yang lain. Rasulullah belum. Baik. Nah, mendengar berita itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu lagi-lagi muncul keinginan beliau untuk hijrah. Beliau ingin hijrah ke Madinah, sudah siapkan bekal. Thayyib. Wa tajahhaza Abu Bakrin muhajiran. Abu Bakar pun mempersiapkan bekal untuk berhijrah ke Madinah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendatangi Abu Bakar dan mengatakan kepada beliau, "Ala lislika ya Abu Bakar. Tenang wahai Abu Bakar. Tahan dulu. Fa inni arju an yu'dhanali. Aku berharap Allah akan segera mengizinkan aku berhijrah ke Madinah." Baik. Mendengar hal itu kemudian Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu terkejut. Qala hal tarjubi abi anta dzalik? Ya Rasulullah, ayahku sebagai tebusan engkau. Apakah engkau berharap akan segera diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berhijrah? Qala na'am. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Fa habasa Abu Bakr nafsahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyusahibahu. Maka Abu Bakar pun mengurungkan niatnya untuk berhijrah dengan harapan bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Baik, karena satu-satunya yang mungkin berkesempatan untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah hanya Abu Bakar. Nah, beliau berharap bisa hijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala farahilataini kanata indahu waraqas samur arba'ata ashhur. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyiapkan dua kendaraan dan selama 4 bulan setelah itu beliau memberikan makan kendaraannya dengan daun-daun dari pohon samur. Fa baina nahnu julusun fi baitina. Tiba di satu hari kata Aisyah ketika kami sedang duduk-duduk di dalam rumah, fi nahril zahirah, di tengah siang, qila li Abu Bakar, tiba-tiba ada yang datang dan mengatakan kepada Abu Bakar, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqbilan mutaqanni'an fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha. Hai Abu Bakar, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke sini. Tayib. Pada jam yang di mana biasanya Rasulullah tidak datang. Artinya kan biasanya Rasulullah datang pagi sama sore, itu siang hari kok datang. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, fida'an lahu abi wa ummi, amma wallah in ja'a fi hadhihi sa'ah illa amrun. Tebusanku ayah dan ibumu. Ini kalimat-kalimat biasa dari orang Arab untuk menunjukkan penekanan dari apa yang akan dia sampaikan. Amma wallah, demi Allah, jikalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di waktu sekarang ini, padahal ini bukan waktu beliau datang ke sini, illa amrun, melainkan ada sesuatu yang penting membuat beliau datang kemari. Qalat faja'a wasta'dana. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke depan rumah dan meminta izin untuk masuk. Fa'udhina lahu fadakhala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan, kemudian beliau pun masuk. Faqala li Abu Bakar. Dan ketika masuk rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati banyak orang di dalam rumah. Beliau memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, "Ukhruj man indika." Baik, ya Abu Bakar, minta untuk pergi orang-orang ini. Baik. Faqala Abu Bakar, "Inna ma hum ahluka bi abi anta ya Rasulullah." Lalu Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Mereka ini juga keluargamu wahai Rasulullah." Artinya tidak perlu diperintahkan untuk pergi, meskipun beberapa masih ada yang musyrik. Baik. Faqala, "Ukhruj faqad udhina li fil khuruj." Hai Abu Bakar, ayo keluar berhijrah ke Madinah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepadaku untuk hijrah. Qala fakhudh minni ihda rahilataini ya Rasulullah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun berbahagia dan mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ambil itu satu unta yang sudah aku persiapkan untukmu." Qala bithaman. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah harus aku ganti harga? Maksudnya aku ambil hewan ini, kendaraan ini, kemudian aku ganti uang?" Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Tidak perlu. Itu memang disiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tayyib. Nah, Setelah mendengar izin ini, maka keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kemudian mempersiapkan segala sesuatu untuk menunjang keberangkatan Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Aisyah radhiyallahu taala anha beliau melanjutkan, "Fajahaztuhuma ahaffal jihaz, fasana'na lahumā sufratan fī jirāb." Kemudian kami pun menyiapkan bekal-bekal dengan sungguh-sungguh. Dikumpulkan semua bekal yang perlu untuk dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasana'na lahumā sufrah. Kami pun kemudian membuatkan bekal untuk Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jirab, yang kami letakkan di dalam kantong dari kulit. Faqata'at Asma'u bintu Abi Bakar qit'atan min nitaqiha fa'awkat bihil jarab. Fabidzalika kanat tusamma dzatun nitaqain. Setelah itu Asma bintu Abi Bakar melepaskan ikat pinggangnya, lalu membelahnya menjadi dua, dirobek jadi dua, satunya dipakai lagi, kemudian yang satu aukat bihil jarab, digunakan untuk mengikat kantong dari kulit itu tadi. Nah, semenjak itulah Asma bintu Abu Bakar mendapatkan gelar, mendapat gelar apa? Gak dengar suaranya. Dzatun nitaqain, sang pemilik dua sabuk. Semenjak peristiwa itu. Tsumma lahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin bighaarin fi jabalin yuqalu lahu Thawr. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama Abu Bakar menuju sebuah gua kecil di pegunungan Makkah yang disebut dengan Gua Thawr. Fa makatha fihi thalatha layal. Beliau berdua tinggal di gua tersebut selama 3 hari 3 malam. Yabitu indahuma Abdullah ibnu Abi Bakr wa huwa ghulamun syabun laqinun saqfun, dan ikut menemani beliau berdua di sana anak atau putra dari Abu Bakar As-Siddiq, yakni Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau ini Abdullah adalah seorang pemuda yang kuat, pemuda yang cerdas dan pemuda yang pintar. Fayudliju min indihima bisahar fayusbihu fi Quraisy bi Makkah takaba'it. Tayib. Jadi Abdullah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq di gua itu ketika hari mulai gelap. Hari sudah mulai gelap, Abdullah keluar dari Makkah. Kemudian tidur di mulut gua itu, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah itu mendekati waktu sahur, mendekati waktu subuh, beliau kembali lagi turun ke Makkah dan beraktivitas seperti biasa di Makkah, sehingga orang tidak mengira bahwa malam itu Abdullah bin Abi Bakar tidak ada di rumah. Tayib. Beliau kemudian beraktivitas seperti biasanya, berkumpul bersama orang-orang Quraisy. Fala yasma'u amran yakidu nabihi illa wa'a. Sehingga siang hari itu dia akan bisa mendengarkan apa yang direncanakan oleh Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau akan ingat apa yang direncanakan itu, kemudian nanti malamnya akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tayib. Ini sudah kita bahas kemarin. Kenapa? Kemudian Aisyah menyimpulkan, demikian juga Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma menyimpulkan bahwa pasti Quraisy di siang harinya yakiduna. Mereka membuat rencana-rencana untuk menangkap Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar? Kemarin sebelumnya apa yang telah disepakati oleh Quraisy? Ada iblis datang ke situ. Kesepakatannya apa? Mengumpulkan pemuda-pemuda dari kabilah Quraisy, masing-masing kabilah diambil satu pemuda kuat, diberikan senjata. Jadi bukan senjata mereka, diberikan senjata tajam, mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari dan kemudian membunuh beliau bersama-sama dengan pedang-pedang itu. Sehingga kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka tanggungan darahnya akan ditanggung oleh semua kabilah Quraisy, dan tidak akan mungkin ada yang bisa dilakukan oleh Banu Abd Manaf kecuali hanya menerima diat. Tidak mungkin kisos, karena yang melakukan banyak orang. Dan itu menyangkut semua kabilah Quraisy. Jadi mereka tidak ada pilihan lain kecuali menerima diat. Tetapi, wa makaru wa makarallah. Mereka bisa membuat makar, tapi Allah lah sebaik-baik pembuat rencana. Allah menggagalkan rencana mereka. Ketika mereka mengepung rumah Rasulullah SAW untuk membunuh beliau di malam hari itu, Jibril menyampaikannya kepada Nabi SAW. Kemudian, Rasulullah SAW keluar di depan mata mereka, menaburkan debu kepada mereka. Allah tutupi pandangan mereka, tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah. Dan beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas pembaringan beliau dan memakai selimut yang biasa dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu mereka masuk hendak melakukan pembunuhan yang sudah direncanakan itu, ternyata yang ada di atas dipan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tidak jadi kemudian. Nah, setelah itu mereka pun kembali dan merencanakan lagi kemana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Tentunya mereka tidak akan tinggal diam untuk terus memburu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, kita kembali. Hatta yatiyahuma bi khabari dzalika hinna yahtalitu adh-dhulam. Siang harinya Abdullah mengumpulkan berita, malam hari kemudian akan mendatangi Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq di Gua Tur tersebut untuk memberitahukan apa yang direncanakan oleh Quraisy selanjutnya. Tayyib, qala wa yar'a alaihima Amiru ibnu Suhairah maula Abi Bakar min Hatan. Dan Abu Bakar As-Siddiq juga memerintahkan maulanya, mantan budaknya, yaitu Abdullah ada Amir bin Suhairah untuk menggembalakan kambing menyusuri rute ke Gua Tur, balik lagi ke Makkah seperti itu. Dan kambing-kambing yang dibawa itu banyak jumlahnya. Di antaranya juga ada kambing-kambing yang sudah siap diperah susunya. Sehingga pagi hari Amir ibn Fuhairah mendatangi gua itu, memerahkan susu untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan Rasulullah SAW. Itu dilakukan setiap hari. Tayyib. Yaf'alu dzalika kulla lailatin minal layali ats-tsalats. Dan Amir ibn Fuhairah melakukannya sepanjang tiga hari tersebut. Wastajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin rajulan min Bani Adil hadiyan khiritan qad ghamasa yamina halfin fi Alil As bin Wail. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu telah menyewa seorang laki-laki dari Bani Adil, nanti disebut dengan Adili, hadiyan khiritan atau hadian khiritan, sebagai penunjuk jalan dan penentu rute harus kemana. Pada ghamasa yamina half, di mana Bani Dail ini telah masuk dalam perjanjian sumpah dengan kabilah Al-As bin Wail. Masih ada hubungan dengan keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Laki-laki ini masih musyrik. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq menunjuknya, menyewanya dengan membayar beberapa apa namanya imbalan untuk menjadi penunjuk jalan. Diterangkan bahwa mereka hendak ke Madinah dan yakin tidak mungkin bocor apa yang direncanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bersama Rasulullah, karena orang ini masih ada kaitan janjian sumpah dengan keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Baik, sehingga beliau tidak khawatir orang ini akan membocorkan rencana perjalanan beliau berdua ke kota Madinah. Baik. Wa huwa ala jahiliyatihi, padahal laki-laki ini masih berada di dalam jahiliyahnya, masih sebagai seorang musyrik. Fadafa'a ilaihi rahilataihima wa wa'adahu ghar Tawur. Dan sebelumnya Abu Bakar menitipkan dua unta yang telah dipersiapkan tadi kepada orang tersebut dan kemudian berjanji untuk bertemu di Gua Tur. Fatahuma bi rahilataihima sabihata thalath. Setelah berlalu tiga hari, pagi harinya orang ini pun kemudian membawa dua hewan yang telah disiapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq menuju Gua Tur. Fartahala, kemudian mereka memulai perjalanannya. Wantalaqa Amir ibn Fuhairah wad-dalil ad-daili fa'akhadha bihima fi tariqis sahil. Amir ibn Fuhairah juga mengikuti di belakang mereka. Jadi sang penunjuk jalan ini ada di depan, Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW masing-masing satu unta. Kemudian Amir ibn Fuhairah membawa domba-dombanya untuk menghilangkan jejak. Nah, mereka tidak mengambil rute sebagaimana rute biasanya Makkah ke Madinah, tapi mengambil rute memutar, turun dulu ke perbukitan bawah kota Makkah, setelah itu sampai di tepi pantai, nah mengambil jalur pantai sampai ke Madinah. Lebih jauh memang, tetapi demi keamanan. Nah, untuk menghapus jejak yang tertinggal di padang pasir itu, Amir bin Huairah berjalan di belakang mereka membawa domba-dombanya, sehingga tidak akan ada bekas jejak kemana rute perjalanan Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq menuju kota Madinah. Tayyib. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang menunjukkan tentang detail persiapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke kota Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Berkaitan dengan ini, mungkin banyak tersebar bahkan di tengah-tengah kaum muslimin tentang kisah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berada di dalam Gua Tur. Ini banyak menyebar dan banyak tertulis di kitab-kitab sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan, wallah la lailatin min Abi Bakar wa yaum khairun min Umar. Demi Allah, sesungguhnya satu malam yang dimiliki oleh Abu Bakar dan satu siang yang dimiliki oleh Abu Bakar lebih baik dibandingkan Umar. Artinya apa? Abu Bakar punya keutamaan satu malam bersama Nabi SAW dan satu siang bersama Nabi SAW yang tidak akan bisa dimiliki oleh siapapun, hatta itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyid. Kharaja Rasulullah SAW hariban min ahli Makkah lailan. Nabi SAW dahulu beliau keluar lari dari Makkah di malam hari. Fatabi'ahu Abu Bakar. Dan Abu Bakar keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yamshi marratan amamahu wa marratan khalfahu yuhrisuhu. Kadang-kadang Abu Bakar berjalan di depan Nabi, kadang-kadang berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga beliau. Famasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatahu hatta hafiyat rijlahu. Dan malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Abu Bakar As-Siddiq menuju Gua Thur sampai hafiyat rijlahu. Beliau sebelumnya pakai alas kaki, tapi karena menyisir bukit-bukit Makkah membuat alas kaki beliau putus. Tidak lagi memakai alas kaki, telanjang kaki. Falamma ra'ahuma Abu Bakar hamalahu ala kahilihi. Dan Abu Bakar pun alas kakinya juga putus karena harus naik di bebatuan-bebatuan. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi beralas kaki, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kemudian menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusuri perbukitan itu sampai ke Gua Thur. Baik. Hatta atabihi famal ghar, sampai mereka berdua tiba di mulut Gua Thur. Wa kana fihi khiraq fihi hayat. Dan di Gua Thur itu adalah gua dengan cekungan kecil dan banyak lubang-lubang. Nah, di lubang-lubang itu biasanya banyak ular-ular di dalamnya, ular-ular berbisa. Baik. Fa khasyya Abu Bakar an yakhruja minhunna syai' yu'dhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa alqamahu qadamahu. Setelah masuk di dalam Gua Thur, melihat banyak lubang-lubang yang kemungkinan ada ular di situ, Abu Bakar As-Siddiq khawatir jangan sampai ada dari lubang-lubang ini yang kemudian keluar sesuatu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menggunakan kedua kakinya untuk menutupi lubang-lubang yang ada. Sayyid. Faja'alna yadribnahu wa yalsi'nahu al-hayyat wal afa'i. Sehingga dengan itu pun ada ular dari lubang-lubang itu yang kemudian menggigit kaki Abu Bakar. Juga ada kalajengking yang ada di lubang-lubang itu menggigit kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa dumu'uhu tatahajjar. Beliau berusaha untuk menahan air matanya, sakit. Bisa dibayangkan sakitnya digigit ular dan disengat kalajengking. Tapi beliau tidak mau mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menahan sakitnya, hanya bisa meneteskan air mata. Beliau tahan itu supaya tidak netes air matanya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tahu bahwa Abu Bakar menahan sakit itu. Beliau mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Baik. Itu satu malamnya kata Umar. Wa amma yaumuhu, adapun siang hari yang memiliki keutamaan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma irtaddatil arab, pada hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan banyak kabilah Arab yang tadinya masuk ke dalam Islam, mereka kemudian murtad keluar dari Islam. Umar Ibnu Khattab mengatakan, ya khalifata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'lafin nas warfaq bihim. Ya Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau berencana untuk memerangi orang-orang yang murtad ini, murtad din ini, berencana diperangi oleh Abu Bakar. Tapi Umar kemudian menyarankan, wahai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cobalah untuk bersikap lembut kepada manusia itu. Cobalah untuk mengasihi, menyayangi manusia itu. Jangan kemudian kita perangi sekarang. Mungkin maksudnya nasihat terlebih dahulu, baru kita perangi. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, beliau dengan ketegasannya, tidak ada hukuman lain bagi orang-orang yang keluar dari Islam, kemudian menolak untuk kembali masuk ke dalam Islam, kecuali halal darahnya. Nah, mendengar itu, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Jabbarun fil jahiliyah khawar fil Islam. Hai Umar, engkau di masa jahiliyah adalah seorang yang terkenal dengan ketegasan sikapmu, tetapi sekarang di dalam Islam engkau akan jadi pengecut. Bima ta'allifuhum Abu Syu'ban muftail au biqaulin muftara. Sekarang coba sebutkan alasannya. Kenapa aku harus mengasihi mereka? Apakah dengan untaian kalimat-kalimat yang indah yang akan mereka buat atau dengan syair-syair yang bagus yang akan mereka sampaikan sehingga aku terlena dengan mereka? Baik. Hukum Allah tetap hukum Allah. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu di saat dimana ketegasan Abu Bakar lebih besar dibandingkan Umar Ibn Khattab. Dan beliau merasa itu lebih utama, Abu Bakar dibandingkan Umar Ibn Khattab. Taib. Tetapi sayangnya hadis ini mungkar. Adalah hadis yang mungkar. Taib. Karena di dalam sanadnya banyak penyakit dari hadis tersebut. Sehingga hadis ini bukan hanya saja dinilai oleh Az-Zahabi rahimahullah ta'ala sebagai hadis yang dhaif, tapi sebagai hadis yang mungkar. Beliau sebutkan di sini alasannya kenapa, tapi kalau kita baca akan panjang apa yang disebutkan oleh beliau. Intinya tidak ada dasar dari kisah di mana ketika di dalam gua Tur Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu disengat kala jenging ataupun digigit ular berbisa. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Yang ada adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim rahimahullah taala. Al-Bukhari hadis nomor 3653, Muslim hadis nomor 2381. Dari Hammam beliau mengatakan haddatsana Thabit an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Abu Bakr haddatsahu, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq bercerita kepada Anas bin Malik, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ghar, dahulu aku pernah menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam di gua Hira. Faqultu ya Rasulullah, lau anna ahadahum yanzuru ila tahta qadamaihi la basarana. Hai Rasulullah SAW, karena kecilnya cekung dari gua Tur itu, seandainya nanti ada orang-orang musyrik yang mengejar kita dan sampai di sini, kemudian mereka melihat ke bawah kakinya, la abasorona, mereka pasti akan melihat keberadaan kita di dalam gua ini. Baik. Kata Nabi SAW, ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allahu salithuhuma. Tenanglah wahai Abu Bakar. Bagaimana menurut pendapatmu ketika ada dua orang sedang kesulitan? Allah yang menjadi ketiganya. Allah yang akan menjadi pelindung mereka. Apakah kita tidak akan merasa aman? Tentu akan merasa aman. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Selain riwayat ini, tidak ada pegangan atau dasar yang sahih tentang kisah apa yang terjadi di dalam gua Tur. Termasuk juga yang banyak menyebar ketika beliau berdua di dalam gua Tur, kemudian ada orang-orang dari Quraisy yang mengejar memburu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di gua Tur, mereka melihat di mulut gua ada apa namanya? Sarang laba-laba. Kemudian ada pohon yang tumbuh di sana, ranting pohon di depan gua Tur. Dan ada lagi yang menyebutkan bahwa di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala letakkan sangkar burung merpati. Ada burung merpatinya sedang mengerami telurnya. Nah, ketika mereka mengejar, satu datang ke gua itu melihat kondisinya demikian, dipenuhi jaring laba-laba, ada ranting pohon, dan ada burung bertengger dengan tenangnya di situ. Pasti tidak ada orang. Karena kalau ada orang di dalam, maka burung ini tidak akan tenang di sini. Jaring laba-laba itu tidak akan terbentuk dengan utuh. Apalagi jaraknya baru 2-3 hari. Tapi pasti sudah akan rusak. Nah, di dalam riwayat tersebut terdapat perawi yang bernama Ibnu Lahiyah dan beliau terkenal ma'ruf dengan kedhaifan hadisnya. Tayib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah kisah perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menuju ke Madinah. Tayib. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah. Masih kelanjutan kisah tadi ketika beliau berhasil menyusuri tepi pantai. Nah, di situ nanti akan ada satu peristiwa ketika beliau disusul oleh Suraqah ibnu Malik yang berhasil mengetahui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar memilih jalur pantai. Nah, kisah tentang pengejaran Suraqah ibnu Malik ini, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita cukupkan pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.